Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَّتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَّةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari kitab tauhid pada babu al-imanu billah as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk di antara iman kepada Allah adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, telah sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isnatani finnas huma bihim kufrun at-ta'nu finnasab wa niyahatu 'alal mayyit. Rawahu Muslim. Dibawakan oleh muallif rahimahullah syahid dalam bab hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatan, ada dua perkara, ada dua perkara yang termasuk na'am perbuatan jahiliyah finnas yang ada di tengah manusia, huma bihim kufrun, keduanya itu adalah kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab orang lain, mencela nasab orang lain. Yang kedua, waniyahatu alal mayyit, meratap terhadap mayyit. Ma'asyiral muslimin, ini syahid dalam bab, yakni an-niyahah alal mayyit, meratap mayyit. Ini termasuk perbuatan-perbuatan yang terjadi di tengah umat manusia, dan ini termasuk bentuk perbuatan kufur kepada Allah Azza wa Jal. Dan telah lewat pembahasannya kalimat kufrun dalam bentuk isim nakirah, menunjukkan kufur asghar, kufur tapi kecil. Berbeda kalau pada kalimat al-kufr terdapat huruf alif lam, yaitu menunjukkan maknanya kufur akbar. Seperti dalam hadis yang telah lewat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri tarkus salat, antara ikatan yang membedakan antara seorang muslim na'am dan orang musyrik, wal kufur dan orang kufur, adalah urusan tarkus salat, meninggalkan salat. Dalam hadis ini, hadis Muslim, barakallahu fiik, beliau menyebutkan al-kufr pakai alif lam. Ya, ini kata para ulama menunjukkan perbuatan tersebut jatuh kepada kufur akbar. Dan ini yang dipegang oleh para ulama, meninggalkan urusan salat. Ini urusan yang besar perkaranya. Urusan perkara meninggalkan sholat, perkara yang besar. Karena itu yang membedakan antara muslim wa syirik wal kufur. Namun dalam hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pakai kufrun tanpa alif lam. Yang ini maknanya kufur asghar. Barakallahu fik. Nah, sekarang apa makna niyahah? Qala wa niyahatu 'alal mayyit ayyabkil insanu 'alal mayyit bukaan 'ala sifatin nauhil hammam. Yang dimaksud meratapi mayyit adalah seorang menangis terhadap mayyit dengan tangisan 'ala sifatin nauhil hammam, dalam bentuk sifat nauh, ratapan, ratapan terhadap orang yang ditinggal atau orang yang mati, dengan menjerit, mencakar pipi biasanya, keluar dari kebiasaan kalimat menangis. Naam. Dan ini barakallahu fikum, hada yadullu ala tadajjur wa adami sabar. Ketika ditinggal mati oleh keluarganya misalnya, lalu dia menjerit, mencakar pipinya, merobek bajunya, ini menunjukkan tadajjur, jengkel, marah dengan musibah, dan menunjukkan tidak bersabar. Ini disebut niyahah. Dan dulu orang jahiliyah, barakallahu fiik, ketika mereka ditinggal mati oleh keluarganya, mereka memanggil wanita-wanita, wanita-wanita yang dibayar untuk menangis di hadapan mayit. Naam. Sambil meletakkan pasir di atas kepalanya sebagai ungkapan rasa duka, sambil menangis mereka. Namun mereka menangis, tayyib, meratapi mayit, tangisan wanita yang dibayar. Ini kebiasaan orang jahiliyah dulu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan ini. Barakallahu fik. Seharusnya orang yang ditimpa musibah, ditinggal mati oleh keluarganya misalnya atau teman dekatnya, dia harus bersabar. Walaupun menangis, tidak sampai meratapi mayit. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal oleh putranya Ibrahim sambil dipangku. Barakallahu fiik, dipangku Ibrahim, naik turun nafasnya dalam kondisi sakaratul maut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Maka sahabat bertanya, "Mahada ya Rasulullah? Tangisan apa ini ya Rasulullah?" Iya. Karena beliau menangis, maka beliau mengatakan, "Innal aina tadma'u." Mata meneteskan air mata, "Wal qalbu yahzanu." Hati bersedih. "Wala naqulu illa ma yarda Rabb." Kami tidak mengatakan kalimat kecuali yang diridhoi oleh Rabb. Lihat. Sekedar meneteskan air mata, mengucapkan kalimat innalillah, kami bersedih. Hal yang lumrah. Itu adalah rahmah. Innaha la rahmah dalam lafaz yang lain. Tetesan air mata ini innaha la rahmah. Itu menangis yang tidak sampai meratap. Adapun kalau sampai keluar dari ratapan-ratapan seperti orang jahiliyah, maka ini perbuatan kufur. Wa huwa munafin lis-sabri al-wajib. Itulah sikap meratapi mayit, itulah sikap menghilangkan sifat sabar yang wajib. Wa hadhihi al-jumlah hiya syahid fil bab. Kalimat ini, na'am an-niyahah 'alal mayyit, perbuatan orang jahiliyah, perbuatan orang yang kufur, barakallahu fik, syahid dalam bab. Na'am. Wa nasu hala al-musibah 'ala maratibi arba'. Adapun manusia, kata Syekh, terbagi empat tingkatan. Tak kala halal musibah, tak kala ditimpa musibah. Manusia tak kala ditimpa musibah, ala maratibi arba', menjadi empat tingkatan. Yang pertama, al-ula at-tasakhut. Tingkatan yang pertama, kata Syekh, at-tasakhut, jengkel, marah, tidak ridha. Wa huwa imma yakuna bil qalbi. Jengkelnya seorang tak kala ditimpa musibah, yang pertama kata Syekh, imma ayyakun bil qalb. Bisa dilakukan dengan hati. Hatinya tidak rela istrinya meninggal. Hatinya tidak rela putranya meninggal. Ka ayyashat ala rabbihi wa yakhdabu ala qadarillah alaihi. Seperti hatinya yaskhatu, jengkel, ala rabbihi, kepada Rabbnya. Wa yakhdabu, dan marah, marah dengan takdir Allah yang menimpanya. Wa qad yuaddi ilal kufr. Bahkan ini bisa menghantarkan kepada kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Seperti dalam ayat surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan ada sekelompok manusia, ya'budullah, yang beribadah kepada Allah, ala harfin, di tepiannya saja. Beribadah kepada Allah hanya pada tepiannya saja. Apa bentuknya? Lihat, فإن أصابه خير اطمأن به. Kalau ditimpa dengan kebaikan-kebaikan, iqma'an nabi, dia tenang. Wa in asabathu fitnah, dan tak kala ditimpa ujian. Wa in asabathu fitnah, dan tak kala ditimpa ujian, inqalaba ala wajhihi, berbalik wajahnya dari beribadah. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah hanya di tepian-tepiannya saja. Kalau dia mendapatkan dunia dan keuntungannya, tenang, beribadah kepada Allah. Wa in asabathu fitnah, kalau datang ujian-ujian, tak kala memegang agamanya, maka inqalaba ala wajih, berbalik, meninggalkan prinsip agamanya. Orang yang seperti ini, kata Allah, khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Ini termasuk diantara contoh bahwa orang yang marah dengan takdir Allah, kenapa anak saya mati, kenapa harta saya habis, adanya petaka seperti ini. Tidak usah marah. Kenapa? Karena sikap marah, jengkel dengan musibah, menunjukkan tidak adanya sabar di hatinya. Orang yang memiliki jiwa yang sabar, dia tidak akan marah. Sadar dirinya hanyalah hamba Allah. Kalau memang diberi harta oleh Allah, itu juga ujian. Kalaupun tidak diberi, itu juga ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Pasti kami akan menguji kalian. Wa nabluukum, kami akan menguji kalian bil khair, dengan kebaikan, harta, anak, kesehatan. Wasyarr, dan kejelekan, sakit, peceklik. Itu ujian. Wa ilaina turja'un, semuanya kalian akan kembali kepada kami Allah. Jadi intinya, kalau memang diuji, sabar, lu usah marah. Tidak ada manfaatnya. Bahkan semakin marah, semakin jengkel, menambah dosa saja. Barakallahu fiik. Qad yakunu bilisan. Kadang jengkel itu yang kedua dengan lisan. Kalau tadi dengan hati, hatinya tidak menerima. Saya belum menerima meninggalnya anak saya. Kenapa mesti mati anak saya? La yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alu. Allah tidak usah ditanya apa yang dilakukan. Wahum yus'alun, mereka yang akan ditanya oleh Allah. Jadi, ridho saja. Ketika anaknya memang yang terbaik itu Allah wafatkan, ridho, tidak usah marah. Yang kedua dengan lisan. Apa contohnya? Kadu'a ibil wail wassubur wa ma asbah dalik. Seperti berseru, berdoa bil waili wassubur, dengan kecelakaan dan kebinasaan. Iya. Wa ma asbah dalik, dan yang serupa dengan doa-doa kejelekan. Ya. Kalau memang anak saya mati, saya ikut mati saja ya Allah. Kok malah ikut pengen mati? Kenapa? Umur bermanfaat untuk ibadah. Barakallahu fikum. Atau yang ketiga, qad yakun bil jawarih, bentuk tidak ridho. Dengan musibah-musibah adalah ditampakkan dengan jawarih, anggota badan. Apa contohnya? Kalau pamil khudud, seperti menampar pipi, tampar pipi. Wasyaqil juyub, merobek bajunya. Juyub aslinya saku, saku ini. Tapi mewakili semua bentuk merobek bajunya, itu bukti dia tidak ridho, jengkel. Barakallahu fik. Wanat fi asyur, menjambak rambut, jambak rambutnya sebagai ungkapan tidak ridho, marah dengan musibah yang menimpa. Ya. Dan ini dipraktekkan orang-orang Syiah. 10 Muharram mereka meratapi di Karbala terbunuhnya cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan menampar pipi saja, dengan pedang ditempelengkan ke pipinya sampai keluar berdarah, berdarah-darah. Punggungnya sampai berdarah-darah di Karbala. Katanya ratapan untuk Husain, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan jahiliyah. Tidak boleh seorang muslim yang mengaku mencintai nabinya melanggar bimbingan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma asbaha dzalik, dan yang sejenis dari itu. Tayyib. Naam. Sebagian orang menampakkan rasa dukanya dengan melakukan perkara yang menyimpang, mukhalafah. Mencukur jenggotnya. Kalau ini menjambak rambut. Ketika dahari duka, dipotong jenggotnya. Sebagai rasa duka, katanya. Memakai baju hitam-hitam sebagai ungkapan duka, katanya. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan yang sejenis dari perbuatan jahiliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, athani. Tingkatan yang kedua, tingkatan yang pertama ini dilarang. Yang kedua, as-sabru. Wa kama qala syair, sebagaimana dikatakan oleh penyair, yang namanya sabar, berkata syair, as-sabru mislu ismihi murrun madaqatuh madaqatihi lakinna waqibuhu ahla minal asali. Seorang penyair berkata, as-sabru mislu ismihi murrun madaqatuh madaqatihi, sabar itu seperti namanya. As-sabru mislu ismihi, sabar itu seperti namanya. Murun madaqatih, pahit rasanya. Pahit dirasakan, pahit rasanya. Lakin nawaqibuhu ahla minal asali, namun akibatnya, awaqibuh ahla minal asal, lebih manis dari madu. Pohon yang pahit rasanya namanya siber. As-siber. Apa di negara kita? Kalau dijilat pahit luar biasa. Eh? Tapi bagi mereka yang ngerti manfaat pohon ini, digodok. Digodok, diminum pagi dan sore. Untuk apa? Jamu. Jamu pahitan. Namanya pohon berantawali, ya Pak ya. Nah. Orang Arab mengatakan siber. Pahit memang rasanya, barakallahu fik. Namun kalau Anda mau merasakan pahitnya tadi, obat tadi, banyak manfaatnya. Namanya juga sabar. Mungkin yang ngomong, yang menasehati ringan, sabar ya. Ya sabar. Tapi dirasakan luar biasa pahitnya. Iya. Namun bagi orang mukmin yang mengerti adanya takdir-takdir Allah, itu harus dia nikmati. Harus dia rasakan pahitnya sabar. Kenapa? Karena tahu akibatnya lebih manis dari madu. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayati alan nas, kata Nabi, ayamus sabr, akan datang di tengah umat manusia zaman-zaman penuh kesabaran. Ayamus sabr, al mutamassik bima antum fi ajru khamsin. Orang yang pada hari itu memegang prinsip agama yang kalian pegang hari ini, ajru khamsin, pahala 50 orang. Minau minhum ya Rasulullah, bal minkum, 50 dari kalian. Karena begitu beratnya memegang sunnah, di masa terasingnya sunnah, namun pahalanya besar. Walaupun itu, barakallahu fik, rasanya pahit, tapi nikmatilah ya ahli sunnah, karena hidup itu sebentar. Barakallahu fik. Fayaral insanu anna hadza syai'a saqilun alaihi wa yakrahuhu, lakinnahu yatahammalahu wa yatasabbara. Dia melihat, orang ini melihat, anna hadza syai'a saqil, bahwa musibah yang menimpanya berat. Wa yakrahuhu, dan dia tidak suka. Lakin yatahammaluhu bisabr, namun dia tanggung. Dia tanggung segala musibah tadi dengan sikap sabar. Walaisa wuku'uhu wa adamuhu sawa indah, dan tidaklah terjadinya dan tidak terjadinya itu sama di sisinya. Bal yakrahu, bahkan dia tidak suka. Walakin imanuhu yahmihi minas sakhab, namun imannya dia, lihat, keimanannya dia melindungi dari sikap jengkel. Karena dia punya iman, tidak marah, walaupun tidak suka sebenarnya. Siapa yang suka berpisah dengan anak istrinya? Tapi karena iman ada di dalam hatinya, dia tidak marah, dia tidak jengkel kepada Allah, tidak menampar pipinya, tidak membakar kasurnya. Nah, ini kasur suami saya, bakar sekalian, tidak ridho. Diterampas saja musibah tadi. Barakallahu fikum, adalah seorang wanita dari saat terjadi perang Uhud. Wanita ini dari Bani Dinar. Dari Bani Dinar, menunggu keluarganya. Ditunggu keluarganya, ternyata dilaporkan suaminya usiba, gugur. Dilaporkan lagi saudara laki-lakinya gugur. Dan dilaporkan juga abuha, bapaknya gugur juga. Maka wanita dari Bani Dinar menanyakan, lalu bagaimana dengan Rasulullah? Walhamdulillah, Rasulullah selamat. Kata perempuan ini, kullu musibatin ba'daka jalal, segala musibah-musibah setelah engkau selamat ya Rasulullah, jalalun, musibah yang kecil, dianggap kecil, ringan. Yang penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Suami saya, saudara laki saya, bapak saya itu barakallahu fikum, saya cintai. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai di sisi wanita itu. Itulah wanita yang kokoh imannya. Barakallahu fiik. Lalu yang ketiga, ini yang enggak lebih berat. Kalau yang kedua tadi, terjadi dan tidak terjadinya tidak sama. Artinya tidak sama, ketika menimpa pada dirinya sebenarnya tidak suka, namun karena ada iman dia sabar. Yang ketiga ridha. Waridha wa huwa a'la min dalik. Dan ridha itu lebih tinggi dari sabar. Sabar itu sudah bagus, itu yang wajib. Namun yang lebih tinggi derajatnya adalah ar-ridha. Ridha. Barakallahu fik. Madza qal? Wa huwa ayakunal amran. Apa itu yang dimaksud ridha? Wa huwa yaitu ayakunal amran indahu sawa. Yaitu agar di sisinya dua urusannya itu sama. Ditimpa musibah, tidak ditimpa musibah, dia ridho. Iya. Kalau memang ada musibah, dia ridho. Kalau tidak ada musibah, dia ridho sebagai hamba Allah. Dihadapi dengan penuh keriduan. Sawa'un binisbati liqadha'illahi wa qadarihi. Baik itu berdinisbatkan kepada qadha, keputusan dan takdir Allah. Wa in kana qad yahzan minal musibah, sekalipun dia bersedih. Iya. Sekalipun bersedih, tapi hati tetap ridho. Lisan juga ridho. Iya. Li'anna rajul li'annahu rajulun yasbahu fil qadha wal qadar. Karena orang ini mensucikan terhadap qadha dan qadar Allah. Ainama yanzilu bihil qada wal qadar fahuwa nazil bihi. Maka dimanapun turun kepadanya qada dan qadar Allah, itu akan turun padanya. Ala sahlin au jabal, di lembah, di tempat yang rendah atau di tempat yang tinggi. Iya. In usiba bi ni'matin, kalau ditimpa dengan satu kenikmatan, au usiba bididdiha, atau ditimpa lawannya, apa itu? Dikurangi nikmatnya. Sama. Dia dapat, diterima dengan ridho. Dia tidak dapat, dia pun menerima dengan ridho. Fal kullu indahu sawa. Maka semua keadaan bagi diri orang ini sama. Lali annahu qalbuhu mayyit, bukan karena hatinya mati, bukan. Balitamami ridahu bi rabbihi, bahkan karena kesempurnaan keridhaan orang itu kepada Rabb-nya. Iya. Kalau memang yang terbaik anaknya diwafatkan di masa kecilnya, itu yang terbaik. Barakallahu fik, dia ridho. Tayyib. Yataqallab fit tasarufatir Rabb. Dia terus akan berbolak-balik keadaannya di atas aturan Rabb. Dia sadar. Walakinnahu indahu sawat, namun di sisinya kondisi-kondisi tadi sama. Id innahu yandur ilaiha, sebab dia melihat dengan musibah-musibah tadi bi'tibariha qada'i rabb, karena dia menganggap itulah keputusan Allah Rabb-nya. Kalau sudah keputusan Allah, itu yang paling adil, itu yang paling sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalau sudah keputusan Allah, itu yang terbaik. Jadi ngapain marah? Ada yaitu ujian, tidak ada juga ujian. Sehingga kalau ada, dia ridho. Kalau seandainya dicabut oleh Allah nikmatnya, dia juga ridho. Tidak marah. Barakallahu fiik. Wa hadzal farqu baina ridha was sabr. Ini yang membedakan antara sikap ridho dan sabar. Barakallahu fiik. Benar-benar dia sadari sebagai hamba Rabb, sebagai hambanya Allah, sehingga apa yang menimpanya itu yang terbaik, sehingga dia banyak berdoa dengan kebaikan. memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan. Makanya doa dia, alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Kalau memang diberi banyak kebaikan, kemudahan-kemudahan dunia akhirat, dia puji bagi Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal-amal soleh. Kalau ditimpa kesulitan, dia pun memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Apapun keadaan, ya, dia selalu memuji Allah apapun kondisinya. Ditimpa kebaikan, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihah. Dikurangi atau dikurangi nikmatnya, diuji, dia pun mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Sadar sakit itu sebagai perkara yang bisa mendatangkan ridho bagi Allah, dia pun terima. Dan yang keempat, ini yang sangat paling tinggi, asyukru, bersyukur. Asyukru artinya bersyukur. Wa huwa a'lal maratib, dan itu yang tertingginya tingkatan. Wa dzalika ayyashkurullaha ala ma ashabah minan musibah, yaitu dia bersyukur kepada Allah dengan musibah yang menimpanya dari sebuah musibah. Wa dzalika yakunu fi ibadillahi syakirin, karena itu dia termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Hina yara, kapan? Ketika dia bisa melihat. Apa yang dia lihat? Ana hunaka masaibun a'dham minha, di sana ada musibah yang lebih besar. Apa itu? Musibah agama. Wa ana masaibad dunya ahwan min masaibid din, musibah-musibah yang sifatnya dunia lebih ringan. Dikurangi nikmat anaknya, hartanya, dikurangi kenikmatan dunianya lebih ringan dibandingkan musibah-musibah yang menimpa agama. Jadi ahlul bid'ah, jadi ahlul syirki, jadi ahlul ma'asi, musibah itu walaupun hartanya banyak. Makanya Nabi berdoa, di antara doa yang beliau ajarkan, wala taj'al musibatana fi dinina, jangan kau jadikan musibah-musibah menimpa pada agama kami. Kejahilan itu musibah. Sehingga dari kejahilan itu orang terjatuh kepada dosa dan maksiat. Itu musibah. Amma adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Yang kedua, dia melihat ujian azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Ya. Dari umur mudanya sampai usia sekian 50 tahun hidupnya dengan maksiat, tiba-tiba dapat hidayah. Hidayah dia dapatkan dengan cara dapat musibah. Iya. Jatuh, akhirnya kedua kakinya dipotong di rumah dia. Nah, kemana-mana. Dulu waktu masih gagah luar biasa. Begitu di rumah, masya Allah, dengerin taklim. Lama-lama kepengen taubat. Jadi orang baik. Kaki yang dia potong, musibah yang ringan. Ketika dia mendapatkan bimbingan sunnah tauhid, barakallahu fikum, nikmat yang besar. Itu lebih baik bagi dia. Barakallahu fikum, maka azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Lalu yang berikutnya, wa nahadihil musibah, yang ketiga, dia melihat. Kenapa dia bersyukur ditimpa musibah? Kok bersyukur? Karena dia melihat anahadihil musibah sababun ditakfiri sayyiatih. Musibah-musibah itu sebagai pelebur kejelekannya, sebagai penghapus kejelekan-kejelekannya. Dosa-dosa yang dia lakukan kadang dilebur dengan cara diberi musibah. Dan yang keempat, kenapa dia bersyukur? Dia meyakini warubbama liziyadati hasanatih, karena dia melihat musibah itu bisa jadi, rubbama bisa jadi untuk menambah kebaikannya, menambah kebaikan-kebaikannya. Sehingga dengan empat sebab tadi, syakarallah, dia pun bersyukur, alhamdulillah masih selamat, mobilnya hilang, rumahnya hilang, alhamdulillah masih jadi ahlus sunnah, selamat sudah, nikmat yang besar. Itu karena melihat empat poin tadi. Sebagaimana hadis, ma yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala syai' illa kaffarallahu biha hatta syaukatu yushaku biha. Tidaklah menimpa seorang mukmin min hammin wala gham, rasa gundah, rasa sedih. Dan tidak pula menimpa sesuatu itu sebagai penghapus kesalahannya, sampai tertusuk duri, hewa, hatta syaukah, sampai duri, duri yang menusuk, yusakuha, yang menusuknya, itu kafarah. Padahal tertusuk duri, jarum, ada yang lebih kecil lagi, itu semua kafar. Sehingga dia pun bersyukur. Walhamdulillah. Semoga yang kita baca bermanfaat. Dan sebagai umat, insyaAllah, sepertimana terjadwal pada hari Ahad, daurah ilmiah bersama Al-Ustadz Muhammad Afifuddin di masjid ini, insyaAllah. Dan juga nanti ada hari malam Sabtu, malam Sabtunya, atau malam Ahadnya di Ma'had Al-Mansurah Karang Moncol, insyaallah. Demikian, wassallallahu bin Muhammad subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.